Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma'ama bihi min al-madhahib allati taqarrarat wa min khilafin muttati. Ditambah ma bihi mengetahui min al-madhahib, madhab-madhab yang taqarrat, yang sudah baku, wa min khilafin dan perselisihan muttatin yang benar-benar ada. Yakni wala buddha ayya'rif madhahib allati taqarrarat wa ya'indal amatil muslimina arfa'atun faya'rifu madhhab malikin wa syafi'i wa abi hanifata wa ahmad bin hanbalin kadhalika ya'riful khilafa khilafa sahabati wa tabi'in khilafa a'immatil madhahibi fa'idatu ma'rifatil khilaf ayyadhhaba ila qawlin minhu wa la yukhalifu bi ihdasi qawlin akhar لأن في خرقا للإجماع من قبله حيث لم يذهب إلى ذلك القول والنهوي فلابد أن يعرف النهو إعرابا وتصريفا فيكون مثلا قد درس ألفية بن مالك وعرف معناها وصروحها والأصول يعني أصول الفقه وأصول الدين فلابد أن يعرف يعرفهما معرفة جيدة. Maksudnya la buddha harus mengetahui mazhab yang sudah baku waya inda amatil muslimin, dan itu menurut mayoritas kaum muslimin ada 4 atau ada 5 dengan mazhab dhahiriyah. Fa'arifu, maka dia mengetahui mazhabnya Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga mengetahui khilaf, perselisihan di antara para sahabat dan tabi'in, dan perselisihan para imam mazhab. Apa manfaat mutal khilaf? Faedah ma'rifatul khilaf, faedah mengetahui khilaf adalah supaya kemudian ia dhaba berpendapat atau memilih ila qawlin minhu, salah satu pendapat tersebut, dan tidak menyelisihinya dengan ihdas membuat pendapat yang baru. Lianna fi raqan li ijma'in man qablahu, karena ini adalah berarti keluar dari ijma' orang-orang sebelumnya, di mana mereka tidak berpendapat pada pendapat tersebut. Apa manfaat mengetahui khilaf? Karena tidak boleh menimbulkan membuat pendapat yang baru dari pendapat, sejumlah pendapat yang ada. Jika ulama khilaf dalam 5 pendapat, tidak boleh kita punya pendapat yang ke-6. Karena khilaf dalam 5 pendapat itu artinya adalah mereka bersepakat untuk tidak berselisih kecuali dalam 5 pendapat. Kalau kemudian kita bikin pendapat baru, itu pendapat yang ke-6, maka itu berarti khokon li ijma, berarti keluar dari ijma. Karena ijmanya tidaklah bersepakat untuk tidak keluar, tidak berbeda pendapat kecuali dalam 5 pendapat saja. Wanahwi wal usul, dan mengetahui ilmu nahu dan ilmu usul. Wala buddha, maka tidak boleh tidak mengetahui nahwu i'raban wa tasrifan. Nahwu di sini maknanya apa? Mencakup ilmu sorof, karena sebagian ulama mendefinisikan nahwu itu dengan mencakup ilmu sorof, sehingga nahwu yang nahwu itu disebut i'rab. Maka mengetahui nahwu artinya i'roban, ya, nahwu yang nahwu, wa tasrifan dan nahwu yang bagian ilmu sorof. Meskipun definisi yang ma'ruf dibedakan antara nahwu dan sorof. Fayakunu masalan, maka misalnya sudah pernah belajar Alfiyah ibn Malik, mengetahui maknanya dan penjelasan-penjelasannya. Dan wal usul, dan mengetahui usul. Usul di sini mencakup 2 hal, usul fikih dan usul din, akidah. Bukan hanya usul fikih saja, harus mengetahui keduanya dengan pengetahuan yang baik. Ma ilmil adab, yakni anau kadhalika la buddha ayak lama ilmal adabi asamil li isnai asara ilman minha annahu i'raban tasrifan wa lughatu ay al ilmu bilughatil arabi sayakunu arifan bi muraqabatiha wa mufadatiha li anna qa'idatul istihadi wa li anna syar'ana arabiyyun wa la tatimu ma'rifatuhu illa bi ma'rifati kalamil arabi fa inna dalalatal kalami mutawaqqifatun 'ala nahwi wa ma'rifatal alfazi mutawaqqifatun 'ala lughati wa min hadhil jihati ya'rifu al-umuma wal khususa wal itlaq wa taqida wa ghayraha wa minha al-balaghatu min ma'anin wa bayanin fayakunu 'arifan biha li'anna al-kitaba sunnata fi ghayatin min al-balaghati falabudda min ma'rifatiha liyatamakkana min al-istinbati wa 'alayhi fayarifu al-kutuba al-mu'allafata fil adabi wa yaqra'uha kal-jawahir al-adab wal-adab al-arabi. Dengan juga mengetahui ilmu sastra, ya ini maksudnya kadzalika demikian juga la buddha harus tahu ilmu al-adab sastra. Di mana ilmu sastra ini mencakup 12 ilmu. Minha an-nahwu, termasuk 12 itu nahwu. Nahwunya i'raban atau tasrifan. Ini nahwu tadi sebenarnya harusnya sudah tercakup dalam ilmu adab gitu aja. I'raban atau tasrifan. Nahwu yang nahwu dan yang sharaf. Dan ilmu lughah, ilmu bahasa. Apa yang dimaksud ilmu lughah di sini? Ilmu bilughatil Arab, yaitu ilmu tentang bahasanya orang Arab. Artinya arifan mengetahui muraqabatiha, tarkib-tarkib, susunan-susunan gaya orang Arab nyusun kata, wa mufradatiha, dan tahu makna kosakata. Dia pengetahuannya tentang kosakata itu luas, mufradatnya luas, dan dia juga tahu kemudian style-style, gaya-gaya menyusun kata yang dimiliki oleh orang Arab, murakkab, tarkib-tarkibnya. Karena halnya adalah kaidah dasar untuk berijtihad. Dan karena syariat kita itu menggunakan bahasa Arab. Wala tatimu, dan tidaklah sempurna mengetahui syariat kecuali dengan mengetahui perkataan orang Arab. Fa'inna, makasihnya kandungan makna itu tergantung dengan ilmu nahwu, dan kandungan lafaz itu tergantung dengan ilmu lughah. Lughah itu ya sama dengan kamus kurang lebih. Banyak mufradat yang hafal diketahui, kalau di kamus kan kita temukan makna mufradat, demikian juga pasangan ini kalau dijejerkan dengan ini makna ini sama dengan ini, itu semua ada di kamus. Ilmu lughah itu sama dengan kamus. Ini kitab lughah itu ya kitab kamus. Di sana tahu mufradat, tarkib kan juga kita temukan di sana, pasangan-pasangan, menyusun kata. Contoh-contohnya ada di sana. Wa min hadzal jadd, maka dari arah ini kalau seorang itu tahu tarkib, tahu lafaz, maka dia akan tahu mana lafaz umum, khusus, mutlak, qoya dan lain-lain. Kemudian termasuk ilmu adab adalah balaghah. Di antara ilmu balaghah ada yang namanya ilmu ma'ani, ma'anin, dan ada ilmu bayan. Dan ada satu lagi, ilmu balaghah itu ada tiga ilmu, ilmu badi'. Ilmu balaghah itu ada tiga ilmu. Fayakunu arifan biha, maka hendaknya seorang mustahid itu mengetahui balaghah. Karena Quran dan Sunnah adalah dalam puncak balaghah, puncak keindahan bahasa. Maka tidak boleh tidak min ma'rifati harus mengetahuinya. Dia tamakan supaya punya kemampuan istimbat, menggali hukum, menyimpulkan hukum. Walid dan dasarnya itu fayarif, dia hendaknya mengetahui buku-buku yang disusun dalam ilmu sastra dan membacanya, semacam Jawahirul Adab dan Al-Adab Al-Arabi. Qadran bi yastambitu al-masaila binafsihi liman yakunu sa'ila. Qadran punya punya kemampuan dengannya untuk istimbat, yastambit, menyimpulkan atau menggali al-masail-masail, masalah-masalah fikih binafsi secara langsung kepada orang yang saira bertanya. Padaran di sini maf'ul bih mansub, amilnya adalah ya'rif. Ini mengetahui padaran sekadar atau sejumlah itu, sehingga yastambitul masail, dia bisa menggali masalah-masalah fikih binafsi secara langsung. Al-masailah itu aslinya enggak pakai alif, namun supaya kemudian yaitu istilahnya bait syairnya, maka kemudian ditambahi alif. Alifnya namanya alif itlaq. Maksudnya ya'khudhuha, mengambil masalah dari dalilnya binafsi secara langsung. Fayufti biha, maka kemudian dia berfatwa dengannya. Limustaftihi, kepada orang yang minta fatwa. Liman yakunu sa'ila, artinya lisa'ili, kepada orang yang bertanya. Wadi surutu law aradna anutabbiqoha lam najid mujtahidan mundu tis'imi atisanatin. Li'anaha surutun qasiyatun. Wasawabu anna mujtahida man yastati'u ayya'rifal haqqa bidalilihi. Tuma inal istihada yatajizza'u. Faqad yakunu al-insanu mujtahidan fi babin min abwabil ilmi kababi taharati wa yakunu muqalidan fi ghairihi. Waqad yakunu mujtahidan fi mas'alatin minal masaili yuhariruha duna ghairiha. Akan komentar sesemin tentang syarat-syarat ini. Dikatakan, dan syarat-syarat ini seandainya kita ingin untuk netopik menerapkannya, maka kita tidak temukan seorang yang namanya mustahid sejak 9 abad yang lewat, 900 tahun. Karena syaratnya adalah qasiyah, keras sekali, terlalu ketat sekali, dan itu tidak benar. Yang benar, mustahid adalah orang yang mampu mengetahui kebenaran bidalil dengan dalilnya secara langsung. Tuma kemudian ijtihad itu ya tajazza, itu punya bagian. Maksudnya terkadang ada orang itu mustahid dalam cuma dalam salah satu bab ilmu agama saja. Orang yang kemudian ya dia mengumpulkan buku tentang masalah thaharah, dia baca, dia simak, kemudian dia ini dia simpulkan, berdasarkan dia timbang, dia tarjih dalil-dalilnya begini. Maka apa? Kababi toharah misalnya. Maka kemudian dia mustahid dalam masalah toharah. Dia tahu ini dalilnya gini. Kenapa saya pilih demikian dalilnya ini? Saya pilih ini. Maksudnya dalilnya ini, tarjihnya ini, dan seterusnya. Ada orang yang kemudian mustahid dalam bab toharah, namun mukallid, namun ikut ya, ikut para ulama dalam bab yang lainnya. Ikut yakunu terkadang mustahid dalam salah satu masalah yuhariruha, yang dia teliti benar-benar duna ghairiha, tanpa yang lainnya. Ada orang melakukan tahrir, penelitian maksimal. Saya mau namanya jadi mustahid dalam masalah tohar, dalam masalah sholat. Maka semua buku masalah sholat dia kumpulkan, dia baca, kemudian dia kaji, dia renungkan, kemudian dia simpulkan. Bisa aja. Tidak harus kemudian ada mustahid mutlak. Maka persyaratan beliau ini terlalu berlebih-lebihan. Ma'ilmihi at-tafsir fil ayati wa fil hadisi hala tarwati. Ditambah pengetahuan tentang tafsir dalam ayat dan hadis tentang kondisi ruwat, rawi. Ai labuda lil mustahidi aidan min ma'rifati tafsiril ayati al-waridati fil ahkami wal akhbari al-waridati fiha, li'annahu la yumkinuhu al-istinbatu ila bima'rifati hadainil amraini wa fil hadisi hala tarwati. Ai yakni labuda aidan ay'rifah hala tarwati fil qabuli wa raddi liya'tamida al-maqbula wa yatraha al-mardudah. Wa hadha sahihun fima idha ja'a hadisun musnadun fi ghairil kutubi al mu'tamadati. Amma idza kana al hadisu fil kutubi al mu'tamadati allati syartuha as-sihhatu misal al Bukhari wa Muslim fa inna la ya la yuhtaju ila al bahsi an rawatihi. Wala budda lahu aidan min ma'rifati nasikh wal mansukhi min al kitab wa sunnati li alla yahkuma bi mansukhi al matruki id ghairul khabiri bihima qad ya'kisu. Wala budda lahu aidan min ma'rifati asbabi nuzuli fi ayatil ahkami ya'lama al ba'isa ala al hukmi wal ilmu bihi yursidu ila al fahmil muradi. Wala budda lahu aidan min ma'rifati syarat al-mutawatir wal ahadi li yuqaddima al-awwala inda ta'arudi wa ma'rifati ahadisi as-sahihati min ad-da'ifati liyahtajja bisahihi wa yatraha ad-da'ifa wa ghairu dhalika wa mawdi al-ijma'i wal khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Artinya ma'ah ditambah ilmu tentang tafsir ayat-ayat. Semua ayat tidak, ayat-ayat hukum saja. Nah, budha harus bagi seorang mustahid ayat dan juga min ma'rifat untuk mengetahui tafsir ayat-ayat al-waridah yang ada berkenaan dengan hukum. Nah, kalau mustahid mutlak ya harus semua. Kalau mustahidnya cuma mustahid toharah saja, ya ayat-ayat toharah saja. Dan al-akhbar dan hadis-hadis yang waridah datang via berkenaan dengan hukum. Karena tidak mungkin istinbat menggali hukum kecuali dengan mengetahui dua perkara ini. Dan dalam hadis mengetahui keadaan rawi. Yakni artinya labudra harus mengetahui kondisi rawi, filqabul bisa diterima riwayatnya ataukah radi ditolak riwayatnya. Ya tamidah supaya bisa bersandar dengan yang makbul dan yatrah dan membuang al-mardud yang ditolak. Wa hadza sahih, penjelasan beliau ini adalah benar. Fima idza ja'a, jika hadisnya itu hadis musnad tersebut, hadis yang bersanad itu sampai Nabi itu fi ghairil kutub al-mu'tamadah, ada dalam selain kitab yang dijadikan pegangan. Adapun jika hadis tersebut ada dalam kutub mu'tamadah, kitab yang bisa dijadikan pegangan, karena apa? Syaratnya karena persyaratan bisa ditulis di kitab tersebut adalah sahih. Artinya dipersyaratkan yang kemudian bisa ditulis di situ adalah hadis-hadis yang sahih saja, semacam Sahih Bukhari dan Muslim, maka tidak dibutuhkan al-bahas an-ruwatihi, mengkaji rawi-rawinya. Tidak perlu, ya sudah. Asal dan lihat ada di Bukhari sudah cukup, tinggal kemudian melihat bagaimanakah pemahaman yang tepat. Wala budda dan harus aidan juga mengetahui nasikh dan mansukh dalam kitab ayat dari ayat-ayat Al-Quran, sunnah dan hadis. Li'ala supaya tidak memberi hukum dengan dalil yang mansukh al-matruk yang harusnya ditinggalkan. Ini sangat penting karena ghairul khabir, orang yang tidak tahu bima tentang nasikh dan mansukh, boleh jadi akan terbalik. Yang nasikh malah tidak dipakai, yang mansukh malah yang dipakai. Wala budda harus ayatan juga mengetahui sebab nuzul ayat-ayat hukum, supaya mengetahui al-ba'is, motivator yang mendorong alal hukmi sampai kemudian Allah menurunkan hukum ini. Dan mengetahui hal ini adalah yursid, membimbing untuk memahami al-murad, maksud ayat dengan baik. Meskipun sababun nuzul itu bukan segalanya, tapi dia membantu, bukan menafsirkan. Sababun nuzul itu membantu memahami ayat, atau membimbing di sini. Yursid, membimbing untuk memahami ayat, bukan menafsirkan ayat. Karena apa? Karena masalah penafsiran, kaidahnya kan al-ibratu fi umumil lafzi. Penafsiran itu dengan menggunakan keumuman ayat, keumuman lafaz. Namun sababun nuzul itu membantu agar kemudian memiliki pemahaman yang tepat, namun bukan menafsirkan, beda. Wala buddha dan harus ayatnya juga mengetahui syarat mutawatir dan ahad. Likot dimana supaya bisa mengutamakan yang mutawatir daripada yang ahad ketika ta'arud terjadi pertentangan. Dan mengetahui hadis-hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, supaya bisa berhujah dengan hadis yang sahih dan membuang yang dhaif dan lain-lain. Kemudian beliau katakan, wa mawdi al-ijma' dan hal-hal yang disepakati, wal khilaf dan yang diperselisihkan. Maka mengetahui hadal qadri sekadar ini fi kafi sudah cukup. Artinya wa ilmuhu bi mawaqil ijma'i wal khilafi. Fala budda ay arifa al masaila al mujma'a 'alayha wal masaila al mukhtalafa fiha. Wa inna masturita dhalika li alla yuftiya fi mas'alatin 'ala khilaf al ijma'i wa wala ya'lamu. Fa ilmu hadha al qadri fi kafi ay fil mustahdil mutlaqi. Wa yata'ajjabu min qawli al mu'allif rahimahullah hadha itla shay'a wa ra'a hadha al qadri. Ai maksudnya ilmahu mustahil itu harus mengetahui mewakil ijma, hal-hal yang disepakati wala khilaf dan yang diperselisihkan. Kalau buddha maka harus ya arif mengetahui masail, masalah-masalah yang mujma alaiha disepakati dan masalah-masalah mukhtalaf fiha diperselisihkan. Hanyalah disyaratkan dalika hal itu supaya tidak memberikan fatwa dalam masalah ala khilafil ijma dengan menyelisih ijma. Wala ya'lamu dan dia tidak mengetahui. Kata mu'alif, ilmu sekadar ini sudah cukup. Maksudnya untuk mustahid mutlak. Kalau untuk mustahid dalam satu bab, nah, misalnya, ya enggak. Ya, demikian. Nah, tapi sebagaimana komentar Syaikhul ini adalah syarat yang sangat berat. Beliau katakan di sini, bisa ajab dan sungguh aneh sekali perkataan mu'alif ini. Kalau cuma dikatakan ini sudah cukup. Padahal apa? La syai' wara'a hadzal qadri, sudah tidak lagi ada ilmu di selain hal ini. Sudah disebutkan semua. Sudah disebutkan semua masalah ini, masalah ini. Sudah enggak ada ilmu lagi. Kali ilmu matematika dan sebagainya. Entar kalau berlebihan persyaratan yang enggak sampaikan. Suma bainal mu'alif rahimahullah suratan mustafti biqaulihi. Kemudian mu'alif penulis menjelaskan tentang syarat orang yang bertanya minta fatwa. Tadi syarat mufti kemarin. Syarat mustafti orang yang minta, orang yang bertanya. Apa syaratnya? Ada persyaratannya. Wa min suratis sa'il al-mustafti alla yakuna aliman kal mufti. Di antara syarat sa'il orang yang bertanya, mustafti minta fatwa, yaitu bukanlah orang yang berilmu sebagaimana mufti. Fahaitu kana mithlahu mujtahida falayajuzu kaunuhu muqallida. Maka jika kana mithlahu, dia semisal muftinya, yaitu mujtahida sama-sama mustahid, maka tidak boleh dia kok muqallida, kok bertaklid. Yani ana min surutil mustafti ayakuna min ahli taklidi bi'ala yakuna kal mufti fayuqallidu fayuqallida al muftiya fil futya. Kalau ta'ala fas'al ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Inna mastaratu dhalika li'anau idha kana aliman kal mufti amkanahu al wusulu ila al haqqi bi nafsihi falayahtaju ayas'ala walayajuzu lahu dhalika lakin lahu ayas'ala istithbatan la istirsyadan. Wa makna qawlina istithbatan ay anau idza waqa'a fi nafsi anna hadha syai'a halalun aw anna hadha syai'a haramun fala ba'sa yas'ala 'aliman akhara mustahidan min ajli ayastathbita li anna al-insana mahma balagha min al-ilmi qad yukhti'u. Wa li hadha najidu salafa rahimahullah idza wujida ma yashhadu bi sihhati qawlihim farihu bi hadha. Fa ibni Abbasin hina afta bi mut'atil hajji ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له أمرة متقبلة Fa akhbara Ibnu Abbas bidzalika fa fariha fihi. Wabina'an ala ma taqaddama fa inna su'ala al-mustahidi li ghairihi ala naw'ain. An-naw' al-awwal ayas'ala istirsyadan. Fa hadha la yanbaghi. Li ana 'arifun al-haqqa bidalilihi. Ayas'ala istifatan. Li ajli ayastathbita wa yatma'inna. Fadha la ba'sa bi wujaizun hatta fil umuri al mutayaqqanati. Wa maqisatu Ibrahim alaihi salam bi ba'i. Tapi hari ini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maksudnya di antara syarat syarat mustafti orang minta fatwa adalah min ahli taklid. Seorang yang awam yang kewajibannya adalah taklid. Ayakuna yaitu tidaklah kal mufti seperti mufti. Faiqolid maka dia bisa bertaklid pada mufti fil futya dalam fatwa yang dia sampaikan. Bertanyalah pada ulama orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Maka di sini Allah menyebutkan dua jenis manusia dan dua jenis kewajibannya. Pertama, orang yang awam kewajibannya bertanya. Yang kedua, ahli dzikr, orang yang berilmu dan kewajibannya memberi jawaban pertanyaan. Maka orang yang bertanya itu beda dengan orang yang ditanya. Wa inama hanyalah para ulama mensyaratkan demikian li'anau, karena jika orang yang bertanya itu alim kan mufti sebagaimana mufti, maka dia mungkin untuk al-usul sampai pada kebenaran binafsi secara langsung, tidak butuh untuk bertanya pada orang lain, dan dia tidak boleh demikian. Jadi mujtahid itu tidak boleh taklid. Akan tapi seandainya dia itu bertanya pada orang lain istifatan, bertanya untuk adalah untuk memantapkan diri, la istirsyah, dan bukan bertanya dalam arti bertanya minta bimbingan, minta petunjuk, namun istisbatan minta kemantapan, artinya mencari kemantapan, mantap. Wah, hatinya itu mantap kalau jawabannya adalah benar. Kok tanya, kok bisa? Karena ternyata juga jawabannya sama dengan orang tersebut. Artinya, idza waqa'a, jika ada dalam dirinya anak syekh, anak hal syekh, bahasanya barang ini adalah halal atau sesuatu ini adalah haram, kalau baksa maka tidaklah mengapa dia bertanya pada orang alim yang lain, yang mustahid, min ajal supaya istadbit, mencari kemantapan. Karena manusia mahma bagaimanapun balagha sampai minal ilmi dalam ilmu, terkadang keliru. Oleh karena itu kita temukan para salaf, jika ditemukan sesuatu yang yashhad menunjukkan benarnya pendapat mereka, farihu bihada, maka mereka merasa gembira dengannya. Semacam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat beliau berfatwa di mut'atil haji, untuk kemudian melakukan haji tamatuk saja, mereka yang terbaik untuk saya haji tamatuk saja. Ternyata orang yang mustafti yang bertanya pada Ibn Abbas itu ro'a fil manam, bermimpi dalam tidurnya kalau dia melihat seseorang berkomentar kepadanya umroh yang diterima. Komentarnya demikian. Maka kemudian orang tersebut cerita pada Ibn Abbas bidzalika, mimpi tersebut, fafariha bihi, maka Ibn Abbas gembira dengan mendengar cerita tersebut. Binaan alamat taqaddam, berdasarkan penjelasan yang lewat, maka pertanyaannya seorang mustahid kepada sesama mustahid itu ada dua macam. Pertama istirsad, bertanya dalam arti bertanya, maka inilah yang bagi, tidak sepatutnya dilakukan, karena mustahid itu mengetahui kebenaran secara langsung dengan dalilnya. Yang kedua, bertanya istibatan untuk kemudian mencari kemantapan. Ayat tasbih, minta mencari kemantapan, wa'id ma'inna, dan mencari ketenangan. Hukumnya labak sabi boleh, wajais, dan dibolehkan hatta sampai-sampai dalam perkara-perkara yang yakin. Semisal kisahnya Ibrahim, dan tidaklah kisahnya Ibrahim bibait satu hal yang jauh untuk jadikan dalil masalah hal ini. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana tuhil maut, engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Apa engkau tidak beriman? Jawab Ibrahim, ya saya sudah beriman, akan tapi supaya hatiku mantap. Ya, maka meminta sesuatu pada Allah fungsinya cuma untuk mencari kemantapan. Maka kalau mencari kemantapan, boleh. Fi bayani taklidi. Nah, masalah taklid. Taklidunah qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid adalah menerima qaulil qail, ucapan orang yang berpendapat, min ghairi dzikri hujjah, tanpa dia menyebutkan alasannya kepada sa'il, kepada orang yang bertanya. Ini jawabannya itu oleh orang yang menjawab tidak disebutkan hujjah. Wakila dan ada yang berpendapat definisi taklid adalah qabuluna maqalahu ma'ajalina min aina dzaka qalahu. Kita menerima maqalahu pendapatnya ma'ajalina padahal kita tidak tahu min aina dari mana dzaka hal itu qalahu bisa dia katakan. Dia bisa mengatakan demikian tuh dari mana? Enggak tahu kita. Fafi qabuli qauli Thohal Mustafa bil hukmi taklidun lahu bila khofa. Maka menerima sabda Toha, maksudnya adalah Nabi sang yang terpilih, bil hukmi tentang satu hukum, untuk kata beliau adalah taklid bila khofa, tanpa kesamaran. Wakira la li'ana maqad qalahu jami'uhu bil wahyi qad atalahu. Namun ada yang berpendapat menerima hadis Nabi itu bukan isti, bukan taklid, karena semua apa yang beliau katakan jami'ah semuanya adalah berdasarkan wahyu. Qad atalahu yang datang kepada beliau. Yakni ana ta'rif at-taqlid huwa qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkuruha. Dzalika al-qailu lil muqallidi as-sa'ili. Misaluhu ja'a rasulun yas'alu yaqul akaltu ba'da thulu'il fajri wa ana lam a'lam wa ana uridu shauma. Faqala lahu al-alimu shaumuka sahihun. Fa'akhadha bidzalika fa'adha yusama muqallidan li'anahu qabila qawlahu biduni dzikr dalili. Wa ulima min dzalika anna idza dzaka dalila wa akhadha hadza sa'ila bi qawli hadzal mufti binan ala dalili fa inna hadza laysa bi taqlidi li'anahu muttafi'un lid dalili la li qawli hadzal qaili. Artinya ta'rif definisi taklid adalah menurut beliau menerima pendapatnya orang seseorang tanpa hujah yang dia sebutkan oleh orang yang menjawab tersebut kepada orang yang bertaklid yang bertanya. Misal ada seorang datang bertanya, aku makan sesudah terbit fajar dan aku tidak tahu dan aku sebenarnya ingin puasa. Maka sang alim mengatakan puasamu sah. Kemudian dia mengambil pendapat penjelasan si alim tersebut. Nah ini namanya muqallid, karena dia menerima perkataan orang itu dan orang tersebut tanpa menyebutkan dalilnya. Wa ulima maka diketahui dari keterangan hal itu, jika yang menjawab itu menyebutkan dalil, wa akhadha hadza sa'il dan si penanya itu mengambil perkataan hadal mufti, orang yang berfatwa tersebut, berdasarkan dalil, maka ini tidaklah disebut taklid. Ini disebut ittiba'. Ini disebut ittiba'. Maka orangnya bukan muqallid. Li'anahu akan tapi orang yang bertanya itu namanya muttabi'. Orang yang mengikuti dalil-dalil. Dia tidak mengikuti pendapatnya orang yang memberikan jawaban tadi, namun dia mengikuti dalil. Dan yakni ana qad qila kadzalika fi hadits taqlidi inna qabulu qaulil ghairi biduni ilmi dalilihi wal farqu bainal qaulaini anna al qaul al awwala yatulu ala anna al muftiya alimun bidalili lakinnahu lam yadhkuruhu wa thani yatulu ala anna akhadha bi qaulihi wa wala yadri anna alimun au jahilun bidalili. Wa ala kulli halin fa taqlidu qabulu qawli al-ghairi biduni dhikril hujjati sawa'un kana mufti aliman fil hujjah am la. Wa hal taqlidu jaiz? Naqul inna taqlida yajuz inda darurah. Dalilu qawluhu ta'ala fas'al dzikri. Lakin au qayyada dzalika bi qouli ta'ala in kuntum la ta'lamun. Fa idza kunna na'lamu fa innana la nas'alu. Di anana bi ilmina nakunu min ahli dzikri. Wa taqlidu yajuz inda darurati kama qulna. Lakin yajibu 'alal muqallidi idza tabayyana lahu al-haqqu ayata'a at-taqlida. Walladhi awjaba li ba'd al-ulama ayyun qira'at taqlida inkaran taman huwa anna ba'd al-muqallidati laik bil al-haqq abada. Hatta law ji'a lahu bi nasi min al-Qur'ani wa sunnati. Qala fil kitab al-fulani aw qala ana madhhabi kadha wa kadha. Fadha bila shakkin la yajuz لأننا مكلفون بأن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم الفلاني. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولو جاء سائل يسأل فقال للمفتي أفتني على مذهب فلان والمفتي يعلم أن الحق بخلافه فليجوز أن يفتيه به الجواب لا يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني أقول نعم هو لم يطلب إلى المذهب الفلاني لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان يعلم به ولا يعمل. لو كان يريد أن يعلم به ولا يعمل أفتيته. أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليدفعه ويدع الدليل الذي عندي فأنا لا أفتيه. وأقول هذا قول الله عز وجل أو هذا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنا إذا استفتاك شخص مقلد وقال ما هو مذهب فلان في كذا وأنت تعرف أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز أن تفتيه لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلمه أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إن كنت عارفا به. يعني maksudnya bait yang kedua qatila ada yang berpendapat seperti itu dalam had definisi taklid. Yaitu pendapat kedua mengatakan taklid adalah qabul menerima pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya. Apa beda definisi pertama sama definisi yang kedua? Walfaqu dan perbedaan antara dua definisi tadi, bahasanya definisi menurut pendapat yang pertama menunjukkan bahasanya muftinya itu adalah tahu dalil, akan tapi tidak menyebutkan dalil dalam jawabannya. Sedangkan yang kedua, definisi yang kedua ya dulu menunjukkan kalau seorang yang bertanya itu mengambil pendapat orang yang memberi jawaban. Dan si penanya ini tidak tahu apakah yang memberikan jawaban ini tahu dalilnya ataukah tidak tahu dalil dari pendapat yang dia sampaikan. Itu bedanya. Wala kulli hal, kesimpulannya taklid adalah menerima ucapan orang lain tanpa disebutkan hujahnya. Baik muftinya itu seorang yang mengetahui hujah, aliman bil hujah, mengetahui dalil ataukah tidak. Kesemuanya pokoknya demikian. Yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan hukumnya. Apakah taklid itu jaiz diperbolehkan? Kami katakan dia berpendapat sebagaimana pendapatnya Mas Syekhul Islam Taimiyah, ya. Di mana Syekhul Islam mengatakan taklid itu boleh namun indah doroh ketika terpaksa. Kata beliau, kata Syekhul Islam, taklid itu seperti bangkai. Maka bangkai dalilnya fas'alul ahla dzikri. Akan tapi Allah membatasi perintah untuk bertanya ini dengan persyaratan jika kalian tidak tahu. Artinya jika kita tahu maka kita tidak boleh bertanya. Karena kita dengan pengetahuan kita nakun kita jadilah kita termasuk ahli dzikri. Jadi taklid itu boleh indador ketika terpaksa. Sebagaimana tadi sudah kami katakan. Lakin akan tapi wajib wajib atas mukallid orang yang bertaklid jika tabayyana lahu jelas di hadapannya kebenaran, hendaklah dia meninggalkan taklid. Gitu. Memang ada sebagian ulama yang melarang taklid secara mutlak. Walari aujab, kenapa kok ada ulama kok demikian? Ibnu Hazm atau Syaukani. Walari aujab, dan yang aujab mengharuskan sebagian ulama mengingkari taklid ingkaran tamam secara total 100%. Semua taklid haram. Itu adalah sebabnya adalah anabadul muqalidah, sebagian orang yang taklid itu tidak mau menerima kebenaran abadan sama sekali. Meskipun sudah nyata dihadapannya kebenaran, dia dengan kedok taklid, saya taklid dengan ini mazhab fulan. Nah, dengan kedok taklid. Akhirnya ulama yang mengetahui demikian mengingkar 100% taklid haram. Hatta sampai-sampai sehingga jika didatangkan padanya nas dalil dari Quran dan Sunnah, dia mengatakan, oh di kitab ini kok dikatakan demikian, di kitab fulan, di kitab ini. Atau dia mengatakan, wah mazhab saya demikian kok. Fahadah, maka hal ini tanpa ragu lagi ada tidak diperbolehkan menjadikan imam mazhab seperti nabi. Karena sebenarnya kita itu mukallafun dibebani untuk mengikuti rasul, bukan untuk mengikuti alim ulama A dan ulama B. Dalilnya surat Qasas 65, pada hari yunadihim, Allah menyuruh mereka, kemudian Allah katakan, apakah mazhab aja betul, bagaimanakah sambutan kalian terhadap para rasul. Pertanyaan yang akan ditujukan pada kita adalah bagaimanakah sambutan kita terhadap perintah-perintah rasul, bukan hukum ulama fulan, syekh fulan dan yang lainnya. Kemudian seandainya ada orang sa'ilun yas'al, seorang yang bertanya dan dia bertanya kepada seorang mufti, tolong berikan fatwa kepadaku mengikuti mazhab fulan. Dan mufti ya'lam tahu bahasanya kebenaran adalah menyelisih mazhab fulan, apakah boleh dia berfatwa dengan mazhab fulan tersebut? Jawabannya adalah la yajuz, tidak boleh. Jika ada yang bertanya, loh, hadza rajul, orang ini kan tidak minta kecuali mazhab fulan. Jawabannya, na'am, memang dia tidaklah meminta kecuali mazhab fulan. Akan tapi dia tidak mengatakan, dia tidaklah bertanya apakah mazhab fulan supaya untuk sekedar wacana, liya'lam ma bihi, supaya tahu saja. Apa mazhab fulan tentang masalah ini supaya saya tahu. La ya'mal, akan tapi tidak akan diamalkan. Saya mau bertanya cuma untuk sekedar cari wacana, kalau mazhabnya Imam Ahmad itu apa dalam masalah ini. Mazhabnya Imam Ahmad di situ dalam masalah ini lemah, enggak bisa. Ya saya cuma pengen tahu saja, saya tidak mau mengamalkan. Saya mau mengamalkan yang rajih. Tapi saya cuma pengen sekedar tahu wacana aja, Imam Ahmad mazhabnya apa. Oh iya, kalau begitu, oh enggak apa-apa ya, mazhab Imam Ahmad demikian. Laukan seandainya orang yang bertanya tersebut ingin mengetahuinya, walayak malam tidak beramal, maka akan aku sampaikan pada dia apa mazhab dalam hal ini. Adapun jika aku tahu kalau dia tidaklah bertanya tentang mazhab fulan kecuali untuk melaksanakannya, mengikutinya dan meninggalkan dalil aladzi indi yang aku ketahui, maka aku tidak akan berfatwa dengannya. Namun aku katakan firman Allah demikian dan sabda Rasulullah SAW demikian. Walhasil, kesimpulannya, jika minta fatwa kepadamu seseorang yang mukallid, seorang yang bertaklid, dan dia bertanya apakah mazhab fulan dalam masalah demikian, dan engkau mengetahui bahasanya pendapat yang benar itu khilafihi, menyelisih mazhab fulan, maka engkau tidak boleh memberikan fatwa kepadanya. Karena jika engkau memberikan fatwa kepadanya, maka berarti engkau memberikan fatwa kepadanya dengan sesuatu yang menyelisih kebenaran yang kau ketahui. Atau yang libu ala zanika, ada sangkaan kuat dalam dirimu kalau itu adalah benar. Adapun jika dia datang bertanya kepada kita sekedar soalan mujarad dan sekedar bertanya, tidak untuk diamalkan, fala haraj, maka tidaklah mengapa. Antubayin, kita jelaskan kepadanya mazhab fulan. jika kita mengetahui mazhab fulan. Yang jika ada orang yang bertanya, apa mazhab fulan, pendapat fulan tentang hal ini, maka perlu dilihat apa maksud pertanyaannya. Kalau maksudnya untuk sekedar wacana, sekedar pengetahuan tambah wawasan, maka boleh kita jelaskan. Akan tetapi jika adalah untuk diamalkan dan kita tahu pendapat itu adalah pendapat yang kurang tepat, tidak boleh. Tidak usah ditanyakan hal itu. Tetapi firman Allah demikian, hadis mengatakan demikian. Fafi kabuli, sudah tadi ya, sudah kita baca. Qaulu rahimallah Toha sabaqalana anna kalimata Toha laysat min asma'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya harfani minal hurufil hijaiyati. Wa ana sahiha anal huruf al hijaiyata ati fil Quran laysa la ma'na. Lakin laha marzan. Wa anna hadzal Qur'ana alladhi a'jazakum ma'sar al-arabi atabil hurufi allati antum taquluna biha. Al-muhim al-akhdhu biqawli Rasul hal huwa taqlidun au ittiba'un. Al-jawab naqul innahu ittiba'un. Lakin hal yasihu an nusammihi taqlidan? Al-jawab idza qulna inna taqlid qabulu qawli al-qa'ili min ghairi dhikril hujjati fah anusamihi taqlidan li'ana hunaka ahadis kathirah yadhkuru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-hukma wala yubayyinu al-hujjata walakinana naqul inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu sya'nun akhar faqaluhu wajibul qabuli wa hukmu wajibul qabuli fa idza qala qawlan aw hakama fi hukmin fa inna akhdana bidzalika laysa ma taqlidan fal yusamma ittiba'an liqali ta'ala ittabi'u wattabi'uhu la'allakum tahtadun fattabi'uni yuhibbukumullah wa la yanbaghi an yusamma taqlidan li'anna yuhimu anna rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'un li ghairihi wa laysa matbu'an. Ya, Toha sabaqalana sekaliwat, maksudnya kata-kata Toha bukanlah termasuk nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia cuma dua huruf hijaiyah. Wa ana as-sahih, pendapat yang benar, bacaan huruf hijaiyah yang ada dalam Quran laisa lahu ma'nan, tidak ada maknanya. Akan tapi laha marzan, ada tujuannya, ada maksudnya. Maknanya tidak ada, namun maksudnya ada. Apa Toha? Ya Toha gitu aja. Toh ya sama hak. Namun apa maknanya? Apa tujuannya? Yaitu Al-Quran ini a'jazakum, yang membuat kalian lemah untuk menandinginya, wahai orang-orang Arab, itu adalah datang dengan huruf-huruf yang kalian gunakan untuk pembicaraan kalian. Jadi tujuannya adalah ini Al-Quran itu adalah disusun dari huruf-huruf hijaiyah, dari to, dari ha, dari alif, lam, mim, dan itu bahasa kalian. Kenapa kalian tidak bisa nandingi? Nah, ini bahasa datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu marzannya, itu tujuannya, itu maksud dibalik apa, huruf-huruf hijaiyah yang dikenal dengan apa? Ah, huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Alif lam mim, alif lam ra, itu istilahnya ahruf atau huruf muqatta'ah. Ya. Al-muhim yang penting mengambil pendapat perkataan Rasulullah SAW itu taklid ataukah itiba? Jawabannya adalah itiba. Lakin akan tapi hal ya sih, apakah boleh dinamakan dengan taklid? Jawabannya kita mengikuti definisi taklid yang mana. Jika kita katakan definisi taklid adalah menerima ucapan orang yang berpendapat tanpa menyebutkan hujah, maka dari sisi ini soha, boleh kita sebut menerima sabda Nabi dengan taklid. Karena di sana ada hadis kasirah, banyak hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan di sana satu hukum dan tidak menjelaskan alasannya. Akan tapi nakul, kami katakan sebenarnya Nabi SAW itu dari sisi definisi taklid mungkin bisa kita katakan disebut taklid. Dari sisi definisi taklid. Akan tapi ada catatan yang lain. Ini Nabi SAW itu sya'nun akhar, statusnya beda. Karena sabda beliau wajibul qabul, wajib diterima, dan hukum beliau wajib diterima. Maka jika beliau mengucapkan satu ucapan atau menetapkan satu hukum, maka fa'in akhdana, maka kita mengambil bidzalika hal tersebut, tidaklah dinamakan taklid, tetapi dinamakan ittiba. Maka ikutilah dia, yaitu Muhammad SAW, mudah-mudahan kalian dapat hidayah. Dan Allah juga mengatakan fattabi'uni, ittiba'lah kalian terhadapku, Allah akan mencintai kalian. Maka berkenaan dengan mengikuti Nabi, Allah sebutkan istilahnya dengan ittiba. Kalau yang baru, maka tidak sepantasnya dinamakan taklid, karena dalilnya mengatakan disebut ittiba. Dan alasan aklinya, kalau kita sebut taklid, yuhim, akan menimbulkan anggapan bahasanya Rasul SAW itu tapi masih mengikuti manusia yang lain, bukan orang yang diikuti. Karena ayatnya mengatakan menyebutnya dengan ittiba, dan secara logika demikian, maka yang benar tidak boleh disebut taklid. Meskipun kalau juga cuma melihat dari sisi pandang definisi taklid, itu mungkin bisa disebut. Ya, mungkin. Assalamualaikum. Dua mungkin pertemuan.